diriku. Bertahun ku mencari, tak pernah ku temukan. Orang selalu bilang jodoh takkan kemana, tapi mana jodohku belum aku temukan. Siapa yang inginkanku, siapa yang cintaiku, salah apakah aku? Oh, tak ada yang mau bantu aku. Menemukan kebahagiaan, bantu aku Tuhan agar ku mendapatkan kekasih yang sesuai, yang cintai aku apa adanya. Sering ku bertanya, salah apa diriku? Bertahun ku mencari, tak pernah ku temukan. Oh, orang selalu bilang jodoh takkan kemana, tapi mana jodohku belum aku temukan. Siapa yang inginkanku, siapa yang cintaiku, salah apakah? Rasanya